إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين صهرمتي pada malam hari ini insyaallah kita akan mulai membaca kitab Syarh Sunnah atau lebih tepatnya syarahnya Syarh Sunnah. Karena Imam Al-Barbahari menyebut kitabnya dengan Syarh Sunnah, penjelasan terhadap As-Sunnah. As-Sunnah dengan makna ajaran Rasulullah SAW. Tentunya As-Sunnah dengan makna tariqah, cara, jalan yang digariskan oleh Rasulullah SAW. Sehingga beliau ingin menerangkan As-Sunnah itu, sehingga memberi judulnya Syarh Sunnah. Tetapi karena Masya Allah tulisannya sangat ringkas dan kalimat-kalimatnya sangat padat isinya, ketika pertama saya membahas buku ini baru beberapa halaman saya berhenti. Itu tahun berapa? Sekian belas tahun yang lalu. Berhenti dan saya berkata pada teman-teman, kita berhenti sampai ada syarahnya Syarh Sunnah. Alhamdulillah, ketika saya mendapatkan hadiah buku ini, Syarh Sunnah, ini yang saya tunggu. Sehingga sangat gembiranya dengan buku ini. Dan juga alhamdulillah bukan hanya Syekh Shalal Fauzan yang mensyarah, juga beberapa ulama seperti Syekh Rabi dan lainnya juga mensyarah kitab ini. Dari kajian beliau terhadap Syarh Sunnah, dan kemudian dibukukan menjadi syarh sunnah. Yang kita akan baca insyaallah dan kurang lebih sama syarah-syarahnya para ulama adalah syarahnya Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala. Adapun penulis kitab Syarh Sunnah, Imam Al-Barbahari, adalah Imamul Qudwah Syekhul Hanabilah, salah satu tokoh Hanabilah. Dan ini uniknya, buku yang kita bahas pada malam Selasa, kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith, Imam Abu Utsman Ismail As-Sabuni rahimahullah, adalah Syafi'i madhabnya. Madhab fiqihnya Syafi'i. Sedangkan ini yang kita bahas, Hambali. Imam Al-Barbahari, Hambali. Tetapi tentunya para ulama yang disebut Hambali ataupun yang disebut Syafi'i, tidak ada satu pun dari mereka yang mengajarkan ta'assub. Tidak ada satu pun dari mereka yang mengajarkan untuk ta'assub dengan madhab tertentu. Disebut dengan Hambali atau Syafi'i karena mereka dibesarkan atau awal belajarnya dari mazhab tersebut. Tapi setelah mereka faqih, setelah mereka sudah yu'tabar mujtahid, sudah teranggap sebagai mujtahid, maka mereka beristihad. Dan mereka tidak taklid dengan mazhabnya. Ketika mereka melihat ada yang rajih dan lebih sahih riwayatnya, mereka akan pegang. Tetapi yang jadi catatan di sini, ketika berbicara tentang prinsip-prinsip sunnah, prinsip-prinsip akidah, sangat mirip. Atau bisa dikatakan sama. Ini menunjukkan bahwa masalah ini bukan masalah yang diperselisihkan oleh madhab-madhab. Apakah Syafi'iyah ataupun Hanabilah. Kembali kepada ucapan beliau. Al-Imam Al-Qudwah Syekhul Hanabilah, tokohnya Hanabilah, bahkan kabiruhum, tokoh besarnya dari ulama madhab Hanbali fi asrihi, di zamannya. Kunyahnya Abu Muhammad. Kunyahnya Abu Muhammad. Namanya Al-Hasan Ibn Ali Ibn Khalaf. Al-Hasan Ibn Ali Ibn Khalaf. Al-Barbahari. Al-Barbahari nisbah. Menisbatan kepada tempat beliau, negeri beliau, yaitu Barbahar. Wahiyya al-awdiyah allati tajlib ila al-Hind. Barbahar adalah satu lembah yang menjulur sampai ke perbatasan India. Barbahar. Dan beliau dari sana, sehingga dikatakan dengan Al-Barbahari. Hasan Ibn Ali Ibn Khalaf Al-Barbahari. Adapun kunyahnya Abu Muhammad. Guru-gurunya, laqad kana Al-Barbahari rahimahullah mubarrizan fi talab al-ilm, sangat menonjol dalam masalah mencari ilmu. Harisan ala tahsilih, sangat bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Haitsu talaqqa al-'ilma 'ala jama'ati min kibari ashabi al-Imam Ahmad, di mana beliau menerima ilmu, mencari ilmu dari sekian banyak tokoh-tokoh besar dari murid-muridnya Imam Ahmad rahimahullah, di antaranya Ahmad ibn Muhammad ibn al-Hajjaj ibn Abdul Aziz Abu Bakr al-Marwazi. Al-Marwazi adalah nisbah kepada Marw. Al-Imam Al-Qudwah Al-Faqih, seorang alim, Imam Al-Qudwah Al-Faqih Al-Muhaddith yang tinggal di Baghdad. Dan beliau salah satu dari muridnya Imam Ahmad rahimahullah yang menonjol. Yang kedua, dari gurunya beliau adalah Sahal Ibn Abdullah Ibn Yunus At-Tasturi. Ini juga alim masyhur, terkenal, yang biasa disebut dengan Sahal At-Tasturi rahimahullah. Sahal Ibn Abdullah At-Tasturi rahimahullah, yang kunyahnya juga Abu Muhammad, dijuluki Imamul Abid, seorang imam ahli ibadah, Az-Zahid, yang terkenal zuhudnya. Lahu maw'idhatun, memiliki beberapa atau memiliki mawa'id, nasihat-nasihat, dan juga memiliki berbagai macam ahwal wal karamat, memiliki beberapa kejadian-kejadian yang menunjukkan kalau dia adalah seorang yang istimewa. Kejadian-kejadian yang luar biasa yang terjadi pada dirinya rahimahullah. Qanuddin 'azakumullah, Imam Al-Barbahari dipuji oleh para ulama. Dipuji keilmuannya, keimamannya, fiqihnya, seperti Ibnu Katsir rahimahullah berkata. Ibnu Katsir ma'ruf. Qala al-'alim az-zahid al-faqih al-Hanbali al-wa'id. Beliau adalah seorang alim yang berilmu, seorang zahid yang zuhud, maksudnya Imam Al-Barbahari, al-faqih ahli fiqih, al-Hanbali yani ahli fiqih Hanbali, al-wa'id penasehat yang pandai memberikan mau'izah. Wa kana syadidan 'ala ahli al-bid' wal ma'asi, yang sangat keras terhadap ahlul bid'ah dan ahli ma'asiat. Ini Imam Al-Barbahari, sama seperti para imam-imam lainnya. Apa julukannya? Imam Sabuni, Abu Uthman, Saiful Sunnah wa af'a ala ahli al-bid'ah, pedang sunnah dan ular terhadap ahli al-bid'ah. Qul inna a'udzukumullah, Imam Al-Barbahari juga dijuluki dengan seorang yang syadidan ala ahli al-bid'ah. Wa kana kabirul qadri tu'azimuhu al-khassah wal 'ammah, dan beliau memiliki kedudukan yang mulia yang dimuliakan oleh orang awam secara umum dan juga oleh orang khusus, ya. Oleh para orang-orang awam ataupun para ulamanya, semuanya memuji beliau, memuji Imam Al-Barbahari rahimahullah. Demikian kata Ibnu Katsir. Yang berikutnya ucapan Ibnu Abi Ya'la. Qala Ibnu Abi Ya'la rahimahullah memuji Imam Al-Barbahari. Qala Syekhu Thaifah fi waqtih. Beliau adalah tokoh dari mereka di zamannya. Wa mutaqaddimuha fil inkari ala ahlul bid'ah. Dan orang yang paling menonjol dalam mengingkari ahlul bid'ah. Sama pujiannya seperti pujian Ibnu Katsir. Yang paling pertama, paling terkemuka dalam mengingkari ahlul bid'ah. Wal mubayanah lahum bil yaddi wal lisan. Dan beliau adalah seorang yang memisahkan diri dari mereka, menjauh dari ahlul bid'ah, menentangnya bil yaddi wal lisan, dengan tangannya dan dengan lidahnya, bahkan dengan tulisannya. Wa kana lahu situn 'inda sultan. Dan dia memiliki nama yang baik di sisi penguasa. Wa qadamun 'inda al-ashab. Dan juga memiliki kedudukan di sahabat-sahabatnya. Wa kana haddul a'immatil 'arifin. Dan beliau adalah seorang salah satu dari tokoh imam-imam yang 'arifin, yang digelari dengan 'arifin, lahu ma'rifah. Wal huffaz, penghafal-penghafal. Bil usul al-mutqinin, penghafal, termasuk penghafal-penghafal dan ahli usul, dan juga seorang yang mutqin. Wasiqatul mu'minin, dan beliau adalah seorang yang terpercaya dari kalangan mu'minin. Qanibin na'azakum, demikian ringkasnya Imam Al-Barbahari rahimahullah. Maka beliau menyusun kitabnya yang ringkas masya Allah, tapi memiliki makna yang luas, sehingga semua orang mengatakan ini layak untuk disyarah, untuk diambil faedahnya secara rinci dan dijabarkan. Seperti kalimat pertamanya nanti, kalimat yang hanya dua kalimat. Al-Islam huwa sunnah. Wa sunnah hiyal Islam. Titik. Satu poin. Dan dibahas oleh para ulama dengan panjang lebar. Karena itu kalimat yang sungguh masya Allah memiliki makna yang sangat luas sekali. Artinya gak bisa dikatakan Islam kalau tidak mengikuti tata cara sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW. Artinya kebidaahan-kebidaahan tidak bisa dikatakan Islam. Itu adalah dakhilun fil Islam. Dakhilun artinya yang disusupkan, yang dimasukkan dalam Islam padahal bukan dari Islam. Al-Islam huwa sunnah. Kalau kita tanya apa itu Islam, pasti akan dijawab ajaran Nabi. Ajaran Nabi itulah as-sunnah. Ucapannya, perbuatannya, contohnya, teladannya, takrirnya, persetujuannya, itu semua Islam. Baik, kita lihat dari awal pertama tulisan beliau rahimahullah. Qala alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bihi wa akhrajana fi khairi ummatin fa nas'aluhu at-tawfiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhab. Beliau memulainya dengan muqaddimah pujian pada Allah SWT. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita ke dalam Islam. Wa manna alaina bihi, dan Allah telah memberikan kepada kita man, kebaikannya, jasanya, yaitu keislaman. Wa akhrajana fi khairi ummatin, dan mengeluarkan kita di tengah-tengah khaira ummah, sebaik-baik umat, yaitu umat Islam. Fanas'aluhu at-tawfiq, maka kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala taufiq lima yuhibbu wa yarda. Meminta taufiq terhadap apa yang dicintainya dan diridhoinya. Wal hifdz, dan meminta penjagaan dari apa yang dibencinya dan yang dimurkainya. Titik, ya, ucapan beliau. Kita lihat syarahnya dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Qala hadhihi khutbatul kitab. Ini adalah muqaddimah kitab beliau. Fa bada'a bilhamdulillah. Beliau memulainya dengan alhamdulillah. Amalan bis sunnah, karena mempraktekkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yahmadullah wa yusni alaihi. Karena Nabi biasa setiap memulai pembicaraannya selalu dimulai dengan pujian pada Allah dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Apakah fi kitabatihi wa mukhatabatihi? Apakah dalam surat menyurat beliau ataupun pada khutbah-khutbah beliau selalu mulai dengan pujian pada Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha kana salafus salih wa ahlul ilm. Demikian pula para salafus salih dan ahlul ilm yabda'una kutubahum, memulai kitab-kitab mereka dengan bismillahirrahmanirrahim dan kemudian dengan alhamdulillahirabbil alamin, iqtida'an bil kitabil aziz, mengikuti kitab Allah yang mulia yaitu Al-Qur'an, yang memulai setiap surat dengan bismillahirrahmanirrahim dan memulai Al-Qur'an seluruhnya dengan surat Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Berarti dimulai dengan pujian pada Allah SWT. Al-Fatihah pembukanya adalah Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabilhamdulillah Rabbil Alamin. Iqtida'an bifi'lin Nabi. Berarti iqtida'an bil kitabil aziz dan iqtida'an bil Rasul SAW. Mengikuti kitab Al-Quran dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Fa'innahu kana idha arada an yakhtuba atau yatakallam atau yunabbih ala syai' yahmadullah. Karena biasa Rasulullah SAW ketika beliau ingin berkhutbah atau ingin berbicara, menyampaikan hajat, atau yunabbih, atau ingin mengingatkan, maka mesti beliau memulainya dengan pujian pada Allah dan kemudian menyanjungnya, baru menjelaskannya. Begitu mendengar sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang perlu diingatkan, langsung Rasulullah SAW naik mimbar. Hamidallah wa asna alaih. Itu sering diriwayatkan seperti itu. Fasa'adal mimbar wa hamidallah wa asna alaih. Beliau naik ke mimbar, kemudian memuji Allah dan menyanjungnya. Baru kemudian amma ba'd. Kemudian diingatkan. Sampai kepadaku berita. Ada fulan yang begini dan begitu. Berarti setiap Rasulullah SAW berbicara, berkhutbah, atau ingin menegur, atau ingin menyampaikan perkara, maka beliau memulainya dengan pujian pada Allah Subhanahu wa taala, thumma yubayyinu ma yuridu bayanahu, baru beliau memulai apa yang beliau inginkan untuk disampaikan, untuk diterangkan alaihi salatu wassalam. Fal muallif nahaja hadzal manhaj, maka musannif menjalani jalan ini, mengikuti manhaj Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Muqtadiyan biman salaf, mengikuti, meneladani orang-orang yang terdahulu dari para salafus saleh, yaitu al-bada'ah bilhamdulillah, yaitu memulai dengan alhamdulillah. Adapun maknanya, makna alhamdulillah ay jami'ul mahamid lillah, bahwa seluruh mahamid, seluruh pujian-pujian adalah bagi Allah, milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sudah dibahas kenapa maknanya kok jami'. Padahal alhamdulillah, karena alhamd adalah jenis seluruh pujian. Maka jami'ul mahamid, segala pujian adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun alhamd itu mengandung di dalamnya al-madah wa-thana al-mamduh, mengandung pujian, mengandung sanjungan, dan juga mengandung syukur di dalamnya. Alal mamduh, terhadap yang dipujinya. Fallahu jalla wa ala yuhmadu li dzatihi wa yuhmad li asma'ihi wa sifatihi wa yuhmad subhanahu ala af'alihi. Karena Allah Subhanahu wa taala, Allah jalla wa ala, yang maha mulia lagi maha tinggi, terpuji. Zatnya terpuji. Nama-namanya juga terpuji. Sifat-sifatnya juga terpuji. Maka Allah dipuji dalam segalanya. Dipuji zatnya, dipuji perbuatannya, dipuji nama-namanya, dipuji af'alnya. Maka apapun yang Allah takdirkan semuanya mamduh. Makanya kemarin, mudah-mudahan masih ingat, bahwa af'alullah yaduru bainal fadli wa madha adli. Bainal fadli wal adli. Af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah berkisar antara fadl wal adl. Fadl fadilah, adl keadilan. Kenapa? Karena semua takdir Allah, semua keputusan Allah, semua apa yang Allah lakukan, Allah takdirkan, Allah putuskan, semuanya tidak ada yang jelek. Kalaupun kita merasakannya sebagai musibah, tapi itu Allah takdirkan dengan keadilannya. Tetap Allah terpuji. Kalau kita mendapatkan fadilah, itu karena fadilahnya, karena rahmatnya, dan Allah terpuji. Maka yuhmadullah, Allah dipuji dalam segala keadaan. Dipuji dalam seluruh af'alnya. Falahu jami'u anwa'il hamd. Maka Allah memiliki seluruh macam-macam pujian. Lianna jami'an ni'am minhu subhanah. Karena seluruh kenikmatan-kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma ghairuhu fayuhmad ala qadri ma yusdi minal jamil. Adapun selain Allah, kadang dipuji. Tetapi dipuji hanya sebatas ma yusdi minal jamil. Sebatas apa yang tampak dari kebaikan. Tetapi tetap saja pujian pada orang tadi, pujian pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok dia bisa mengerjakan sebagus itu? Karena Allah telah memberikan kepadanya kemampuan, mata, telinga, dan semua apa yang ada di pikirannya, di hatinya. Maka dia menjadi seorang yang masya Allah. Tetap memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita katakan dalam pujiannya, masya Allah, hadzal rajul salih. Masya Allah, orang itu sangat salih. Qul inna a'udzubikumullah liyat. Tidak mutlak ada benda-benda, ada makhluk-makhluk yang dipuji, tetapi tidak mutlakan. Qul inna a'udzubikumullah, walakinnal hamdal mutlaq, tetapi alhamd yang mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini makna alhamdu lillah. Alhamd hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ayal hamdu almutlaq alkamil. Pujian yang mutlak dan sempurna, asyamil, yang mencakup segala sisinya, huwalillah, itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada makhluk-makhluk yang sempurna, enggak ada makhluk-makhluk yang dalam keadaan dipuji dalam segala keadaannya. Ikhwan fillah na'azakumullah, illa man 'asamahu Allah, kecuali orang-orang yang Allah jaga dari segala macam kekurangan-kekurangan. Fala yajuzu laka an taqula alhamdulillah fulan. Maka tidak boleh kita mengatakan alhamdulillah fulan. Tidak boleh. Karena maknanya berbeda dengan kita menyatakan si fulan baik, si fulan saleh. Kalau kita mengatakan alhamdulillah fulan, ini maknanya sudah berbeda. Maka la yajuzu, tidak boleh mengatakan kalimat alhamdulillah fulan. Karena maknanya adalah makna al-istighraq. Karena makna alhamdulillah, makna al-istighraq li kulli al-hamd. Segala yang namanya al-hamd milik fulan. Oh, tidak bisa. Tidak bisa dikatakan demikian. Tetapi kita mengatakan misalnya dengan ahmadu fulan fi kadza, masih mungkin. Walaupun kata-katanya masih pakai hamida, tapi dengan fi'il. Ahmadu fulan, aku puji fulan fi ilmihi, fi sulukihi wa akhlaqihi, wa ahmaduhu fi zuhdihi. Tidak mengapa. Tetapi kalau dengan kalimat alhamd li fulan, tidak bisa. Kenapa? Karena alhamd lil istighraq. Lil istighraq artinya untuk mencakup seluruh yang namanya hamd. Sehingga kalau diterjemahkan, segala puji. Terjawab sekarang. Kenapa kita mengerti bahasa Arab sedikit alhamdulillah? Kok terjemahannya segala puji? Padahal enggak ada kalimat kullu di sana. Enggak ada kalimat kullul hamdu. Aqulul hamdi atau kalimat jami'ul hamda ada. Tetapi kenapa terjemahannya di mana-mana selalu segala puji? Karena kalimat al, alif dan lam lil istighraq, untuk mencakup seluruh yang namanya alhamd. Namanya jins alhamd, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Khana bi na'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Hada la yajuzu illa lillah. Maka kalimat alhamd tidak boleh kecuali kita katakan lillahi, milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kama fil Quran, sebagaimana dalam Quran, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahmanir Rahim, Atau dalam ayat lain, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard waja'alad dhulumati wan nur. Atau ayat lain, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Setiap kalimat alhamdu, kamu tahu lanjutannya. Mesti lanjutannya lillahi. Alhamdulillahi. Barakallahu fikum. Amma antaqul ashkur fulanan. Adapun kita menyatakan aku bersyukur pada fulan. Atau ahmadu fulanan ala kaza. Atau aku puji fulan dalam masalah ini. Bimana takhsis syai, dengan makna menghususkan pada satu masalah saja yang dipuji. Alladzi min ajlihi hamadtahu, yang karena itu kau puji dia. Atau karena itu kau syukuri dia. Fala ba'sa, yang demikian tidak mengapa. Amma antaqul alhamdulillah fulan fahada la yajuz illa fi haqqillah ta'ala. Adapun kalimat alhamdulillah fulan tidak boleh, karena kalimat alhamdulillah istighraq, maka hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita mau memuji si fulan, kita puji masalahnya saja, kelebihannya di mana, dan kemudian kita katakan dengan kalimat ahmadu fulanun fi kadza, sebagaimana dicontohkan oleh Syekh hafizahullah wa ra'ah. Ahmadu fulanun ala kadha wa kadha. Aku memuji fulan karena ini. Masya Allah, dia begini, dia begitu. Karena bisa jadi masalah lainnya dia kurang. Dia tidak terpuji. Bahkan ketika zahirnya semuanya baik. Zahirnya semuanya baik. Kita menyatakan, Masya Allah si fulan. Salihun taqi. Wala uzaki ala Allahi ahada. Tetapi aku tidak mensucikan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Maknanya aku melihat zahir-zahirnya saja. Adapun batin Allah yang Maha tahu. Maka di hadapan Allah aku tidak mengatakan dengan kalimat dia adalah orang yang suci. Aku enggak tahu kecuali zahirnya. Masya Allah, zahirnya baik. Yani nahkum ala dhahir wallahu yatawalla sarair. Aku menghukumi zahir-zahirnya saja, yang tampak di mataku, yang terdengar di telingaku, yang terpahami dengan hatiku. Adapun sarair, rahasia-rahasia di balik itu, yang tersembunyi di hatinya, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yatawalla as-sarair. Qul inna a'udzubikumullah, sehingga tidak bisa dikatakan pujian secara mutlak dengan alhamdulillah fulan. Enggak bisa. Wallah ismun min asmahi taala. Itu baru alhamd. Sedangkan lafzul jalalah Allah salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yang ma'nahu ma'luhul ma'bud, li'anna al-uluhiyyah ma'naha al-'ubudiyyah. Kalimat lafzul jalalah Allah diambil dari kata ilah, berarti al-ma'luh. Sedangkan al-ma'luh maknanya al-ma'bud, yang diibadahi. Li'anna al-uluhiyyah ma'naha al-'ubudiyyah, karena uluhiyah maknanya adalah ubudiyah, yang diibadahi atau peribadatan yang disembah. Berarti apa makna lafdul jalalah Allah? Maknanya adalah dul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajma'in. Sebagaimana dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Apa makna ilah? Dul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajma'in. Yang memiliki sifat keilahan, yang berhak diibadahi di atas seluruh makhluk-makhluknya atau oleh seluruh makhluk-makhluknya. Wa huwa ismun la yutlaqu illa 'ala Allah, dan nama ini tidak disebut kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala wahdahu. Wa lam yatasamma bihi ahadun ghairu Allah abada, tidak ada satu makhluk pun yang boleh dinamakan dengan nama ini abada. Berbeda dengan nama-nama lain. Seperti kalimat Al-Aziz. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz. Tetapi kita baca dalam Al-Qur'an kisah Nabi Yusuf disebutkan dengan kalimat wa imra'atul aziz turawidu fataha an nafsi. Imra'atul aziz, istrinya Al-Aziz menggoda Yusuf. Baik. Apa maknanya? Istri pembesar. Walaupun sama Al-Aziz kepada raja dan Al-Aziz kepada Allah Subhanahu wa taala secara lafzan, tapi tufariquhu ma'nan, tetapi tentunya maknanya berbeda jauh. Yang ini pembesar yakni di kalangan manusia, tetapi Allah Subhanahu wa taala dzul izzati ala khalqihi ajma'in, dan Allah memiliki izzah yang mutlak. Allah memiliki kemuliaan yang mutlak. Sangat berbeda. Qul inna a'udzubikumullah. Ini keistimewaan lafdzul jalalah Allah. Tidak bisa dipakai oleh siapapun kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Al-Aziz, berbeda dengan Al-Alim. Naam. Hatta al-jababirah wal-kafarah wal-malahidah ma minhum ahadun samma nafsahu Allah. Bahkan orang-orang sombong jababirah, mutakabbirin, jabbar, al-kafarah, orang-orang kafir, para taghut, para mulhidin, enggak ada satu orang pun dari mereka yang menamakan diri mereka Allah. Tidak ada. Subhanallah. Tidak boleh, dan subhanallah tidak terjadi. Tidak ada yang menamakan diri mereka Allah. Bahkan Fir'aun tidak menyamakan namakan dirinya ana Allah, tidak. Tapi menyatakan ana rabbukumul a'la. Ana rabbukumul a'la. Kenapa? Qul inna a'udzubikumullah, karena makna Rabb bisa memiliki makna yang lain di antara manusia. Seperti ucapan Abdul Muttalib ketika datang pasukan bergajah di pinggir, di luar kota Mekah, dan mereka menemui salah seorang penggembala, penggembala kambing di sana. Ternyata itu adalah Abdul Muttalib. Tidak takut, tidak gentar, tidak bingung bahwa kami akan menghancurkan Ka'bah. Kata dia, ana rabbul ibil. Ana rabbul ibil. Wa Ka'bah laha rabbuha. Adapun Ka'bah ada Rabbnya sendiri yang akan memeliharanya dan menjaganya. Silakan. Ana rabbul ibil. Dengan yakinnya bahwasanya Ka'bah ada Rabbuha, Allah Subhanahu wa taala yang merupakan Rabbul alamin, pemelihara seluruh alam. Kalimat pertamanya ana rabbul ibil. Sehingga ikhwan fillah na'azakumullah, biasanya haula para jababirah wal kafarah wal mulhidin, para taghut, ketika berbicara aku adalah begini dan begitu, tidak berani menyatakan dengan mengatakan ana Allah, tetapi menyatakan dengan kalimat lain yang memiliki makna lain. Maksudnya ana adalah rob kalian yang harus kalian sembah. Tapi ketika dikritik dia lari, maksud ana aku adalah pemelihara kalian, rob kalian itu bermain di sana. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, ketika Musa alaihi salam di Bukit Tur Sina melihat cahaya dan mendengar suara, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang berbicara langsung kepada Musa, apa kata Allah? Innani anallah. Inilah aku, Allah. Adapun mereka semua tidak menyatakan saya Allah. Ini keistimewaan nama Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun ma qala anallah. Fir'aun sekalipun tidak menyatakan anallah, tetapi menyatakan ana rabbukumul a'la. Fahada ismun khasun billahi azza wa jal. Berarti nama Allah betul-betul nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kalimat alhamdulillahi wa rabbil alamin. Rabb ma'nahu al-malik al-mutasarrif. Al-Malik, Al-Mutasarrif, yang memiliki dan memelihara. Wal-Alamin, jam'u alam, bentuk jamak dari alam. Wa huwa jami'ul makhlukat, yaitu seluruh makhluk-makhluk. Wallahu huwa rabbuha wa khaliquha wa mudabbiruha wa ma'buduha wa ilahuha. Maka seluruh alam, ma siwallah, apa yang selain Allah disebut alam. Termasuk malaikat? Naam, termasuk malaikat. Termasuk apa-apa yang ada di langit sana? Naam, termasuk. Makanya kadang-kadang disebut dengan alam sufli dan alam al-ulwi. Alam bawah, alam atas. Alam bawah dunia ini. Sedangkan alam atas, yang di atas langit sana, dengan malaikat-malaikatnya, dan semua yang ada di sana. semuanya alam, masiwallah. Definisinya, apa yang selain Allah itu alam. Wa huwa jami'ul makhluqat, berarti seluruh makhluk-makhluk. Maka Allah lah Rabb mereka, Allah penciptanya, Allah yang mengaturnya, Allah sesembahan mereka, Allah lah ilah mereka. Qauluhu, ucapan beliau, alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, segala puji bagi Allah yang memberikan hidayah kepada kami ke dalam Islam. Al-Islam akbaru ni'matin. Kenapa harus kita katakan pujian alhamdulillah? Karena alhamdulillah mengandung pujian dan mengandung syukur. Mengandung makna syukur. Kalau kita memuji dengan berbagai macam, apa yang kita lihat, kita saksikan dari af'alullah, ini namanya pujian. Tetapi kalau pujian karena kita mendapatkan sesuatu, namanya syukur. Jadi syukur dengan hamd itu am dan khas, umumun wa khususun min wajhin, itu istilahnya. Umumun wa khususun min wajhin. Kalau kita gambarkan diagramnya, kalau umumun wa khusus, maka bulatan besar dengan bulatan kecil, yang khusus di dalam yang umum. Tetapi kalau kalimat umumun wa khususun min wajhin, itu diagramnya begini, lingkaran saling beririsan. Dari satu sisi ini lebih umum, ini yang khusus. Dari sisi lain, yang ini yang lebih umum. Alhamd lebih umum dari sisi sabab. Dari sisi sebabnya, kapanpun, bagaimanapun, keadaan untung, keadaan rugi, keadaan susah, keadaan mudah, tetap kita memuji Allah. Berarti sebab alhamd, pujian, am. Tetapi dari sisi lain, syukur lebih umum. Artinya dalam keadaan dia bersyukur pada Allah ketika mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Ini sisi khususnya. Tetapi pujiannya, syukurnya tidak hanya dengan kalimat alhamdulillah. Syukur dengan kalimat alhamdulillah, dengan amalan saleh, seperti kalimat pada Daud, i'malu ala Daud syukran, beramal wahai ala Daud syukran. Berarti dengan ucapan, dengan lidah, dengan hati. Syukur. Berarti syukur perangkatnya lebih umum, tetapi sebabnya lebih khusus. Adapun alhamd, pujian, sebabnya lebih umum, perangkatnya hanya dengan ucapan alhamdulillah. Qul inna a'udzubikumullah, kembali kepada kitab. Berarti di sini alhamdulillahnya dalam rangka syukran lillah, dalam rangka syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa syukur? Karena mendapatkan akbar ni'matin, mendapatkan sebesar-besar kenikmatan, yaitu Islam. Alhamdulillah alladzi hadana lil Islam. Qala ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat, aku sempurnakan agama kalian, aku lengkapi, aku sempurnakan kenikmatanku atas kalian. Itu Islam. Fabil islami tammatin ni'mah 'alal muslimin, maka dengan keislaman sempurna seluruh kenikmatan. Dengan keislaman sempurna seluruh kenikmatan bagi kaum muslimin. Wallahu jalla wa ala, sedangkan Allah jalla wa ala yaqul, berfirman dalam Al-Qur'an, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan dengan fadilah dari Allah dan rahmatnya, maka dengan itu hendaklah mereka gembira. Hendaklah mereka gembira dengan itu, dengan pemberian Allah, dengan fadilahnya, dengan rahmatnya. Ma hiyal fadilah al-maqsudah? Apa fadilah yang dimaksud? Apa rahmat yang dimaksud? Al-Islam. Yani fadlullah huwa al-Islam wa rahmah. Hiya al-Quran. Fadilahnya adalah Islam, rahmatnya adalah Al-Quran di dalam Islam. Falyafrahu bil Islami wa bil Quran, maka hendaklah mereka berbahagia dengan keislaman dan berbahagia dengan Quran yang Allah turunkan pada mereka. Wa hadza fihi al-i'tiraf minka bi anna al-fadla lillahi fi hidayatika lil Islam. Maka dalam kata-kata ini mengandung pengakuan bahwa kenikmatan ini atau keislaman ini merupakan pemberian fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sebaliknya sombong dengan keislaman. Bahkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sombongnya kepada Allah. Ya Allah, bukankah aku sudah masuk Islam? Bukankah aku sudah begini, sudah begitu? Kenapa aku tidak diberi ini? Kenapa enggak diberi itu? Yamunnuna 'alaika an aslamu. Wahai Rasul, mereka mengira bahwa mereka memberikan jasa kepadamu karena mereka masuk Islam. Padahal terbalik. Ketika mereka masuk Islam, justru Allah dan Rasulnya yang memberikan jasa kepada mereka. Ini orang Arab, Badu. Orang Badui jahil. Kebanyakan mereka jahil. Sebagaimana dikatakan oleh Allah SWT dalam beberapa ayat yang tentang Badu. Al-Arab asyadu kufran wa nifaqa. Orang-orang Arab kebanyakan mereka dahsyat kufurnya dan kemunafikannya. Karena mereka susah untuk paham. Maka orang Badu datang pada Nabi SAW dengan menyatakan, ya Muhammad, memanggil dengan tidak sopan dari luar bilik. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dari luar kamar. Abshir, abshir, bergembiralah. Kami telah masuk Islam, kami telah masuk Islam. Seakan-akan mereka memberikan sesuatu kepada Nabi dengan keislaman mereka. Bukankah sebaliknya? Bukankah yang benar adalah dia bersyukur diterbimbing oleh Rasulullah SAW ke dalam hidayah dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keislaman? Maka Rasulullah SAW sedih dengan ucapan mereka yang seperti itu. Dengan tidak sopan mengatakan seperti itu. Sampai Allah katakan, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Sesungguhnya mereka memanggilmu dari luar-luar bilik itu orang-orang bodoh, la yaqilun, enggak paham mereka, enggak berpikir. Sampai pada ayat yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Kata Allah, mereka mengungkit-ungkit kebaikan mereka kepadamu dengan keislaman mereka, seakan-akan mereka memberikan kebaikan kepadamu. Katakan kepada mereka, la tamunnu alayya, jangan kamu merasa memberikan jasa kepada kami, kepadaku. Balillahu yamunnu alaikum, bahkan Allah yang memberikan man kepadamu, yang memberikan kebaikan kepadamu. Apa itu? An hadakum lil imani in kuntum sadiqin, yaitu ketika Allah berikan hidayah engkau kepada keislaman, keimanan. In kuntum sadiqin, itu pun kalau engkau benar masuk Islam. Ini benar-benar dari hatinya, bukan nifaqan. Berarti ikhwan fillah na'azakumullah, kalimat alhamdulillah alladzi hadana li hadza mengandung pengakuan bahwa keislaman saya itu dari engkau, pemberian engkau, hidayah dan ketentuan takdirmu, maka aku bersyukur, segala puji bagi engkau ya Allah. Ikhwan fillah na'azakumullah, demikian yang dimaksud. Qauluhu wa manna 'alaina, yani manna 'alaina bihi al-islam minnatun minallah. Maknanya sama dengan ayat tadi atau yang terkandung dalam ayat tadi, yamunnuna 'alaika an aslamu. Balillahu yamunnu. Yani Allah yang manna 'alaina, Allah yang berikan kepada kita pemberiannya. Wa illa fa Allahu la yuhibbu 'alaihi syai' li ahad. Wa inma huwa yatafaddal 'ala 'ibadihi bil Islam. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita jasa-jasanya, kebaikan-kebaikannya, dan Islam itu termasuk di antara minnah, di antara pemberian minallah. Wa illa, kalau tidak begitu, Allah Subhanahu wa taala la yuhib alaihi syai li ahad. Allah tidak menginginkan, Allah tidak butuh maknanya, untuk seseorang memberikan begini, berikan itu. Tidak. Allah memerintahkan manusia untuk beribadah, memberikan hidayah pada mereka kepada Islam. Bukan karena Allah butuh, tapi karena Allah memberikan fadilahnya, memberikan kebaikannya. Murni Allah hanya memberikan fadilah. Tanpa Allah butuh apapun. Allah tidak butuh disanjung, Allah tidak butuh disembah, Allah tidak butuh apapun. Walaupun kalian seluruhnya ala qawli rajulin wahid, sama ucapannya seperti satu orang, semuanya mengingkari Allah, Allah enggak berkurang kekuasaannya sedikit pun. Qul inna a'udzubikumullah. Apa kata Allah ketika menyatakan wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun? Apa selanjutnya? Ketika Allah katakan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ayat berikutnya Allah katakan ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak butuh dari mereka untuk memberikan aku rezeki dan aku tidak butuh untuk mereka memberi makan aku. Allah enggak butuh pada mereka. Ibadah mereka untuk kepentingan mereka sendiri. Kalau mereka beribadah pada Allah, mereka semakin mendapatkan kebaikan-kebaikan. Semakin mendapatkan ketenteraman, sa'adatul dunya wa sa'adatul akhirah. Maka ini semua man, betul-betul pemberian Allah murni, tanpa ada timbal balik apapun yang Allah inginkan dari kalian. Allah jadikan kita muslimin sebagai fadilah yang harus kita syukuri. Wa innama huwa yatafaddal ala ibadihi bil Islam wa bin ni'am wa bil afiyah wa bil arzaq. Allah lah yang memberikan kepada kita fadilahnya. Apakah dengan keislamannya kita mendapatkan hidayah ke Islam, itu fadilah dari Allah. Au bin ni'am, atau dengan kenikmatan-kenikmatan, itu juga fadilah dari Allah SWT. Wa bil afiyah, dengan kesehatan-kesehatan, juga dari Allah SWT. Wa bil arzaq, dengan rizki-rizki, semuanya fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah. Selanjutnya, doa atau harapan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kita di tengah-tengah umat yang sebaik-baik umat, dan kita meminta taufik kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menjadikan kita di dalam keriduan Allah, kecintaan Allah, dan terpelihara dari apa yang membuat murka Allah, dari apa yang membuat marah Allah. Kita akan baca syarahnya insyaAllah pada kajian mendatang billahi ta'ala. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.